Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dalu niki kula badhe nerangaken asyifah al-mahmudah yang harus dimiliki oleh seseorang yang suluk thariqah, yang ingkang ngelakoni thariqah, ugi tiyang sing dalam makom syariah. Di zuhud niki tasih dalam tingkatan makom sa'irin. Makom sa'irin niki artinya masih dalam perjalanan menuju Allah, belum sampai. Tiang sing disebut umbat, disebut zuhad, niki tasih dalam perjalanan. Nek sampun dumugi makom mahabbah wal ma'rifah, niki sampun wusul, istilahe sampun dumugi makom wasilin. Wasilin orang yang sudah sampai bertemu kepada Allah. Tasih abid zahid obat zuhad niku tasih teng perjalanan. Iki kudu miliki sifat zuhud. Menawi nutut wektune dalu niki kula badhe nangaken siji arti zuhud itu apa. Nomor loro motivasi zuhud. Saking dawuh-dawe Allah, saking dawuh dawe Rasulillah, ugi saking peristiwa-peristiwa di zaman para nabi, ingkang supados saged motivasi, memberikan dorongan dateng kita duweni sifat zuhud. Nomor tiga, insyaallah badhe kula terangaken hikmahe. Hikmah zuhud niku napa? Terus nomor papat, tanda-tanda orang zuhud itu apa? Nggih, papat niki. Siji, pengertian zuhud. Dua, motivasi zuhud. Nomor tiga, hikmah-hikmah zuhud. Yang keempat, tanda-tanda orang yang zuhud. Bapak niki penting sangat dingerteni, luweh-luweh bagi asatir wal ustadzat, bagi masyayikh, bagi para kiai-kiai. iki supaya betul-betul memperhatikan zuhud niki. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang gerah, gerah sing dadekno sedo. Itu Kanjeng Nabi disambangi malaikat Jibril. Lajeng Kanjeng Nabi dangu malaikat Jibril, "Ya akhi Jibril, sak badane kula mboten wonten, napa panjenengan tasih mandhap malih ten bumi?" Takone Kanjeng Nabi. Krono tugas Jibril kan nggawa wahyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Mereka Jibril jawab, "Nggih ya Rasulullah, tasih mandhap ping sedasa malih." Lan apa Jibril mendeti 10 mutiara. Napa malih Jibril kang dengan pendeti, napa mawon setunggal mutiarane bumi. Yeniku barokah, barokai bumi badhe kula pendet. Nomor kali mutiarane tiang-tiang esing ibadah maring Allah. Yeniku mahabbah, mutiarane tiang sing ibadah Allah niku mahabbah, mencintai Allah. Nomor tiga badhe kula pendet mutiarane atine kerabat. Kerabat, kerabat iku ono mutiarane. Mutiarane sifat syafaqah. Sapakaku saling menyayangi. Bapak niku saat ini pun mulai badhe ilang kasih sayang keluargane. Kaping sekawan badhe kula pendhet mutiarane pejabat. Deneku sifat adil. Nomor gangsal badhe kula pendhet mutiarane tiang estri. Geneku sifat malu. Nomor 6 badhe kula pendhet mutiarane tiang fakir. Geneku sifat sabar. Nomor 7 badhe kula pendhet mutiarane tiang sugih. Geneku sifat loman. Nomor 8 badhe kula pendhet mutiarane ulama. Geneku sifat zuhud lan warok. Zuhud lan warok badhe kula pendhet. Nek wis disupuk misuk gak ono kiai sing zuhud. Ora ono kiai sing wirai. Nek wis ora ono umat bingung sapa sing dadi panutan. Kau dadi panutan ku kudu zuhud, kudu wirai. Luweh-luweh dadi mursyid thariqah, keharusan sifat zuhud. Nomor 9 badhe kula pendhet mutiarane agama. Nggih niku Quran. Nomor 11 badhe kula pendhet mutiarane ruh. Mutiara ruh geneku iman. Di 10 niki badhe dipendhet kalih malaikat Jibril. Niki kula tingali ndelok situasi kondisi masyarakat sudah mulai tampak satu persatu dipendeti. Nah, Bapak, mungkin keterangan zuhud niki panjang. nek mboten cukup sedalu niki kula terasno nggih pertemuan depan. Sepindah pengertian tentang zuhud. Az-zuhdu niku ndidur rohbah. Zuhud niku berkebalikan kalian rohbah. Rohbah niku artine demen. Jadi nek ngono zuhud iku ora demen. Ar-rohbah bidunya demen tentang masalah dunia. Jadi nek zuhud iku ora demen tentang masalah dunia. Upara bapak arti bahasa. Jadi arti bahasa zuhud iku ora demen dunia. Nek kiai-kiai kuno, kiai ke pondok pesantren, nek maknane az-zuhdu geting dunya. Izhad bidunya getingo sapa sira bidunya ing dalem masalah dunya. Iku nek maknane Pak Yai-yai sepuh nggih. Kalau ngalami nggih teng Lasem tambak beras teng Wiraboyo nggih wonten Meranggen wonten Poncolosolo tigo kabeh niku Pak Yai nek maknani azudu geting donya. Lur Bapak, arti bahasa ora demen donya. Arti istilah wong sufi iki beda-beda. Kuno tiang-tiang sufi niku nek mengartikan sesuatu yang sesuai kondisi hatinya. Ora podo. Nek ngarteni zuhud satu sama lain tak sama. Tapi intine nggih ngoten, geding dunya utawa gak senang dunya. Tapi tahapan-tahapan berbeda nurut tingkatane tiang sufi yang berbicara. Isiji ambek liyane ora podo, kono pengalaman yang dialami rohaninya berbeda. Berbapak, menawi Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati dengan dawuhno zuhud itu adalah hatinya tidak terpengaruh dengan harta. Bukannya tidak memiliki harta. Tapi zuhud itu atine gak terpengaruh dengan harta walaupun punya harta. Bapak, kuatah uang ini gak duit-duit tapi atine terpengaruh duit. Itu sing ciloko sae kosong duit, tangane kosong duit, pikirane duit. Ini jenenge terpengaruh dengan harta. Kalau bapak pirang-pirang wong nyawang mobil bagus, mikiri mobil pada gak ndek mobil. Nyawang omah apik, mikiri omah apik padahal orang di omah apik. Ada sementara wong sugih tapi gak mikiri dunia. Nabi Sulaiman sugih tapi gak mikiri dunia. Jadi Nabi Sulaiman itu sugih itu kan ngimbangi raja-raja yang lain. Karena raja-raja zaman itu kebanggaan adalah kekayaan. Jadi Nabi Sulaiman itu bukan karena rakus harta, tapi untuk mengimbangi raja yang lain, supaya raja yang lain mau tunduk kepadanya. Nabi Sulaiman kan tahu diuji sampai Ratu Bilqis. Ratu Bilqis sampai menteri-menterinya berpendapat. Bareng Nabi Sulaiman ajak-ajak masuk Islam. Bro Bapak, tak jajali Sulaiman, tak oleh hadiah yang bukan main besarnya, bukan main harganya, pun sembaran dikirim ke Nabi Sulaiman. Tak dari Nabi Sulaiman pun masang sembarangnya, dipasang emas, dalan-dalan emas, tembok-tembok emas. Bareng delegasi Ratu Bilqis teko Wadiah, tampare dipowa, nggih apa gunane? Aku gak kepencut be hadiah. Yang saya kendaki, Bilqis datanglah ke tempat saya, nyembahlah kepada Allah. Bukan hadiah. Nah, Bilqis ki berpendapat nek sampai Sulaiman gelem tak we hadiah, tak perangi, mesti kalah Sulaiman. Tapi ini tak ada hadiah, gak gelem nompo, aku mesti kalah, aku tunduk neng Sulaiman. Baru Bapak ini ada kiai, ini ada ulama, diwe pejabat, diwe duit kok ditampani, kalah hati ini pejabat. Ini tulinan ini pejabat. Apalah tindak proposal. Ini sudah hilang, zuhudnya sudah hilang. Itu Bapak kapan sampai gelem diwai, gelem diwai. Tes ini. Direh atut manut. Itu Bapak jadi artinya zuhud menurut As-Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syato Ad-Dimyati di dalam kitab Kifayatul Aqiyah itu diterangkan hati tidak terpengaruh dengan dunia, tidak terpengaruh dengan harta, bukannya tidak memiliki harta. Bapak pun siji malih kalih definisi zuhud menurut istilah sufi saking Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi mengartikan zuhud, zuhud itu adalah menganggap remeh terhadap masalah dunia dan menghapus pengaruh-pengaruh dunia dari hatinya. Itu jenenge zuhud. Itu remeh, dunyaku remeh, remeh. Nah, sing gak remeh apa? Akhirat. Nggih. Sampai Sayyidina Ali mengatakan syair yang dikutip oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya dan juga dikutip oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sufuri Asy-Syafi'i di dalam kitab Nazhatul Majalis. Wa ma hiya illa jifatun mustaqilatun alaiha kila pun hamuhun najatiba buha bain tajatani bahakun tasil mani ahliha bain tajatani baha naza'aka kila buha. Dunia itu bukan apa-apa. Dunia itu bangke yang sudah membusuk. Bangke yang sudah membusuk. Kanan kirinya anjing-anjing yang berebut daging bangke. Jika kamu menjauh dari bangke, maka kamu damai dengan mereka. Mereka yang rebutan dunia. Tapi kalau kamu juga merebut, pasti kamu diserang oleh mereka. Mereka-mereka yang senang dunia. Saling serang menyerang, Pak. Delok TV bedino. Sebab iku rebutan bangke. Bangke yang rebutan. Halo Bapak. Dawe Syahbul Qasim Al-Junaidi. Jenenge zuhudku menganggap remeh. Dunia ku anggap remeh. Dan hapus pengaruh-pengaruh dunia dari hatimu. Lalu Bapak, Syekh Junaid juga pernah ketika ditanya zuhud itu apa. Zuhud itu lebih tinggi malih. Zuhud itu adalah tangan tidak memiliki harta. Dan hati pun bersih dari pengaruh harta. Masya Allah. Dur mana ini? Wis tangan gak nyekeli duit, hati ini gak terpengaruh duit. Lebih tinggi lagi. Enten lebih tinggi lagi, niku Abu Yazid Al-Bustami. Saya mengartikan zuhud. Zuhud dawe Abu Yazid Al-Bustami adalah ketika aku tidak memiliki, aku sabar. Ketika aku memiliki, aku makan. Coro jawane nek ono yo tak pangan, nek ga ono aku sabar gak golek. Kuat paham ya. Nek ono ya tak pangan, gak ono gak golek. Ternyata Abu Yazid niki mengaku masih kalah dengan laki-laki dari Balkan. Laki-laki dari Balkan lebih tinggi lagi. So, Bapak nek Abu Yazid niku wau, nek ono ya tak pangan, gak ono ya sabar, gak golek. Niku mendhuwur, Pak. Mengaku aku sik kalah ambek wong Balkan, tapi mboten disebut jenenge. Laki dari Balkan. Dia tanya pada saya, Abu Yazid, zuhud itu apa? Zuhud itu kalau ada yo saya makan, ndak ada saya sabar. Abu Yazid, kiri negara Balkan yo ngono. Asu ning goro bakan ku ya ngono, nek ana dipangan, gak ana gak golek. Iki berarti sampeyan ku sik kaya kirike wong Balkan. Bagaimana pendapatmu tentang zuhud? Kalau ahli bakan gak begitu, ahli bakan zuhud iku nek ora ono ya gak golek. Nek ono ngalah diwehno wong ora digawe dhewe. Lho Bapak, tapi zuhud niku nggih definisinya banyak. Mut istilah sufi. Orang-orang sufi mengatakan zuhud satu selamain mboten padha. Tapi intine zuhud iku gak seneng. Gak seneng ambek donya. Nek golek donya, golek donya, golek oh. Tapi kanggo sangune akhirat. Dene sing digawe sak cukupe kanggo ibadah. Cukup kanggo ibadah. Ora apa-apa, mulane pengumane Pak Lut niku wau tentang Rojabia iki lahan yang bagus sampean kebagian zuhud pirang persen. Nek zuhud tanda-tandane mesti luman. Jika zuhud medit. Lha bapak niki sekedhik saking arti zuhud. Asing enten motivasi. Motivasi suatu dorongan supados tiyang niku memiliki sifat mahmudah jenenge zuhud. Krana zuhud iku gak seneng dunia, seneng akhirat. Jadi Gusti Allah ku bandingno antarane dunia be akhirat. Dibandingno supaya wong iku atine kebuka bisa milih. Apa milih dunia, apa milih akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Fama mata'ul hayati dunya bil akhirati illa qalil. Dawuh Gusti Allah, kesenangan kehidupan dunia iku nek dibanding dengan akhirat kecil. Fama mata'ul hayati dunya bil akhirati illa qalil. Titik. Lho bapak, wadah hadis-hadis sing ditangno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ora ana saamput-ampute donya dibanding akhirat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi dawuh nggih. Besok ning swargaku ana cambukku ana. Apa kanggo meco jaran ora keindahan. Nggih. Keindahan nggih. Kanggo hiasan-hiasan rumah nggih. Jenenge gadah hiasan rumah enten keris dipasang. Napa sampean tukang nyuduk? Kan mboten. Kadang-kadang jangan seneng nggih. Jenenge jaran kepang sampean paku ning tembok. Apa sampean biasa jaranan kepang? Ya ora, iku jenenge hiasan. Nggih. Hiasan ning swarga ku enten cambuk. Adae cambuk kanggo ngecepno iku lho, ada kanggo ngecepno iku khairun minad dunya wa ma fiha. Ku durung gedunge. Durung tamannya. Belum buah-buah nggih dari pepohonan surga. Belum bidadarinya, belum. Iku isih nggon nyeleh cambuk, deleane cambuk tok iku khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik katimbang dunia saisine. Duh, niku jane memberikan mutasi. Aja dunia sing mbok buru, buruen akhirat. Nggih. Adae cambukku sak ngono tok. Nggih. Para bapak, sanyo Nabi nate dawuh niku dikutip kalian Syekh Abdullah bin Haizazi Al-Khalwati teng Sarah Hikam. Terangaken dawuh Nabi niki dikutip kali Syekh Abdullah bin Haizazi. Besok ku kerajaane wong mukmin. Nggih, kerajaane wong mukmin sing biasa-biasa. Niku besok ku perjalanan 700 tahun. Nggih. 700 tahun ku nate kula pengaken niku kula mboten saged ngarani. Nek sik triliun wis iso ngarani. Nek wis triliun triliun ngarani piye? Waduh Bapak, perjalanan nggih 1 jam numpak kuda yang cepat itu minimal 40 kilo. 40 kilo kalau sehari semalam 24 jam, 40 ping 24, 960 kilometer. Menurut Bapak, aku yakin orang enek ki sing duwe sawah nggih. Sampai 5 kilometer gak ngandel aku. Iku satu hari Pak, 960 kilometer. Loh, kapalnya setahun ping 600 widak. Nah wis mari di ping 600 widak ping 700. Semonten iku panjang lebar. Ku cobi pinten. Niku bagian wong mukmin siji sing biasa. Durung ulama. Nggih. Durung solihin, durung aulia, durung suhada, durung ambiya, durung rusul. Mulane arduha sama watu wal at iku bagiane wong sitok. Nggih. Loh, niki diduduno semono iku lho. Nah. Wene donya ku pirang menit, alah. Nggih. Witan niku lan niku enten dayoh tuwek wong ngene iku. Nggih. Bingung. Nggih. Soal anake. Anake wedok niku badhe dirabi wong Hindu. Nah. Nek kulo ojo Pak, gak sama anak to Pak. Ning donya lo pirang menit ngono. Akhirat bakal sangsara. Nek nikah wong wedok Islam oleh wong non Islam, nikahe gak sah dadi perbuatane zina terus. Tak takoni Mbah, sama umure pirang tahun Mbah? Urmeh wulung dosa yai rumang sani saman wulung dosa tanku suwi napa mboten rumah sani jik koyok winginane saman rasanya sentuwek-tuwek ni jik koyok winginane kita ni suwi dunia ku diluk dong ya. Di mata ul hayati dunia fil akhirah ni dibanding akhirat itu kolil sedikit. Kaya Nabi sampai nyerita no gelangi widodari. Isik gelangi Pak, durung wonge. Gelangi widodari ku sinare, celorot-celorote gelang. Iku ni sampai sinare masuk neng dunia. Sinar matahari surem kalambe sinare gelange widodari iku sik gelange durung mripate kang pindhawono mripate mripate widodari nek mleklok ning donya senenge iki surem lho koyo ngene padange niku lho lonjengan kepanasan neng sawah neng dalan nopo malih teng Mekah teng Madinah panas kaya ono iku sik padang mripate widodari durung ibune Pak dawuh Nabi widodari kok ngidu ceruh sak ceruthok ceblok neng lautan dunya wabek dadi kaya akuwa kabeh tawar masyaallah didone maneh kaya madu nggih sedulur sak donya kuwi nek kalih mapan turu kalih mbayangno padha widodari ku besok lambine teles ngono nek lambine teles mintane langsung dimutno ya opo lho bapak Niki dawe Allah, dawe Rasulullah ku memberi motivasi. Aja diwaca tok. Ini memberikan satu dorongan supaya kula sampean ku dengan akhirat. Aja dunya. Kedunya itu musuh. Wala tahurronakumul haya. Jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Menurut Bapak, terus bandingannya. Dunyaku serajan ketoke poyor. Ketoke indah. Menurut Bapak. Dan surat Al-Hadid ayat 20. Allah dawuh ilamu annamal hayatud dunya laibun walahbun wazinatun watafakhurum bainakum watakafurum fil amwali wal aulad. Al-Ayah surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanya laibun, permainan, dulinan. Bu, dulinan mbek temenanku padha mboten? Nun. Kira-kira wedok dulinan ambek wedok temenan ku kira-kira enak endi? Nek wedok dulinan ya boneka. Iki dunyaku kaya boneka. Ora nek manfaate. Dijupuk panjen digawe golek kebahagiaan akhirat. Nah, dunya sing laibun ku dunya apa? Yaiku harta, kedudukan, wanita yang tidak digunakan untuk mencari akhirat. Sing gak ono manfaate kanggo akhirat. Mari laibun walahun. Walahun. Iku kula ngaji ning ndi walahun lan loho. Aku bingung nek ngateni loho ku piye ngono. Ya ngaji teng riki teng Leboyo teng Asem walahun lan loho. Loho ku apa loho? Jaman loho iku gak ana gawene. Kira-kira saniki terjemah ngono hura-hura. Hura-hura ku ora ana gawene. Mari ngutus zinatun yo kanggo perhiasan omah sing indah sing bagus, mobil sing indah sing bagus, nggih. Zina, pakaian sing indah sing bagus. Nek jaran yo jaran sing indah sing bagus, zina. Nek mari ngono tafakhurum bainakum kanggo angga-anggaan. Nggih. Nek berangga-anggaan rampung bataka surun fil amwali wal aulad. Akeh-akehan bondo, akeh-akehan anak. Alhaakumut takabur hatta zurutumul makobit. Nah, Bapak, seorang mufassir yang hebat namanya Najmuddin An-Nasafi ngendawakan tiap-tiap sifat itu 8 tahun. Sifat laibun seneng dulinan, dulinan. Masa hayati dunia ini lho. Ini ku sampai umur 8 tahun. Deloken wong sing golekane dunya ora golek akhirat. Iku sampai umur 8 tahun ku ya dolenan, dolenan. Nek wong sing golek akhirat enggak. Durinan ya durinan, tapi diisi dengan akidah. Play group, ngoten. Diisi dengan akidah. Diisi dengan doa-doa salat, nggih. Diisi dengan adab tata krama. Tapi nek mboten nggih laibun tok. Ulung tahun, balahun hura-hura. Niku mulai umur 9 tahun sampai 16 tahun. Nggih. Wong 8 tahun, nggih. 8 tahun. Di 8 tambah 8 16 menjelang 17. Ku sampean delok bocane mboten dilatih oleh akhirat, nggih. Kan umur semanten ku pelas, enten apa pelas, enten apa pelas, nggih. Nggih, sing dilakoni ku apa sing gawe gawe. Oh, bapak 8 tahun, tambah 8 tahun mulai zinatun. Umur 17 tahun anak sampean sampean teliti. Wis mulai celaan. Wis mulai ngadep kaca, nek kacaku mingar, minger bokonge dingelone. Dodone dingelone, gulune dingelone, putar-putar. Zina. Ben jangan titeni umur 17 sampai 24. Lho bapak nempun 24 sampai 32 tafakhurun angga-anggaan. Arek semantene njaluk klambi mesti njaluk sing luwih apik timbang wae kancane. Nek njaluk gelang mesti njaluk sing luwih apik timbang wae kancane. Niki sing donya lho Pak, kejaba bocah sing soleh. Kejaba bocah sing pendidikane madrasah, pendidikane agama, pendidikane pondok. Nggih. Wadah. Nek njaluk sepeda motor mesti njaluk sing kuwi apik timbang kancane. Nggih. Nek mboten ndang ditukokno, nggih. Kocone lawang dipecahi, nggih. Nggih. Kocone lemari dipecahi, piring dibantingi. Enten kok nggih sing saiki ibuke ngaji anake ngono iku. Wong tau lapor aku. Iki saya pendidikan. Nggih. Kadung piambek kene hayati dunya. Mene pun 32 sampe 40 nggih. Niki aki-akian pondok nggih. Aki-akian anak. Dadi wong semangat nggih berlomba memperbanyak dunia bondo waktu iki umur-umur 32 sampai 40. Wis batang polos mulai loyo. Mulai loyo gawe anak wis mulai suda. Udah Pak. Mulane kanca-kanca biyen tunggal sak kelas menek wis pedhok padha tuweke ra takone utumu pira ra ngono. Utumu pira? Ah, meh Mas rapi 10 lho, akeh aku ya ngono. Lah sampean pinten wis 24 butuhku. Ya niki jenenge akeh-akehan. Dunya ngoten iku. Nah, para bapak, mlane niku yo ngusak mrene iku dunya ngusak mrene iku. Ya, nek akhirat kan kaya dunya kuwi dibanding akhirat kecil. Niki para bapak merupakan motivasi dorongan saking Allah supaya wong iku seneng akhirat. Para bapak, banjur kene apa kekasih Allah kok dikongkon zuhud kok kene apa nggih niki panjenengan Nabi sing rangno sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yukhmi abdahu almu'min minad dunya bahwa yukhibbuhu kama tuhmuna maridakum minat to'am wasyarab. Sak temene Gusti Allah iku njogo kawulane sing mukmin. Dijogo yukhmi ku dijogo tegese ditarakno. Tarak. Tarak ku mungkin sampean gak patek kenal diet. Di Gusti Allah ku dietno kaulane sing mukmin didietno saka seneng dunya. Diet. Nggih. Kaya dene awakmu kabeh dawuh Nabi. Kuwi diet ning wong lara. Wong lara didietno saka panganan saka ben-ben. Iku nek panjen Gusti Allah demen nggih. Bahwa yukhibbuhu dene Gusti Allah iku nggih demen ning kawulane sing mukmin, kawulane ku didietno. Heeh. Saka demen dunya. Muga dunyaku nggarai penyakit. Kaya dene wong lara didietno saka macem-maceme panganan. Wong lara-lara watuk. Lah kok diwehi es. Ya tambah jegil. Lungkaruan lorone lara darah tinggi. Wes diguli sate terus. Ya sido stroke temenan. Lungkaruan diabet sembarang duwe gula, wae gula. Ya cepet ae. Ku jenenge nek pancen awakmu seneng ambek anakmu sing lara, anakmu dietno. Panganan sing berbahaya didietno, umbi-umbi sing berbahaya didietno. Nek bisa aku nek demen ambek kawulane ngono didietno. Nggih. Dunyoku duwe titik-titik ae. Waduh Bapak nggih. Kang Nabi ku dawuh ngeten cara Jawane. Nek awakmu ku lo berusaha golek dunya kok angel. Berusaha golek duit kok blek-blek. Tapi nek berusaha ibadah kok gampang. Berusaha kanggo jamaah kok enteng gampang, berusaha ngaji kok gampang kok enteng. Berusaha apa wae sing kanggo ibadah kok enteng, tapi nek golek duit kok angel. Ngertenono nek awakmu disayang ambek Gusti Allah. Iki biasane kok ora trimo biasane. Apa Nabi ki dawuh tuba liman hudiya lil Islam wa kana rizquhu kafafan baradiyati. Bejo gede, bejo kumayangan jari wong biyen nek maknane. Tumrape wong yang mendapat petunjuk masuk Islam. Ngaten. Nomor loro rizkine pas-pasan. Warodia bihi nomor telu rela dengan rizki yang pas-pasan. Jadi rizkiku nek pas-pasan tandane disayang Allah. Mane aku yakin sing ngaji ke wonge pas-pasan kabeh. Dene sing gak pas-pasan kok budal iku saking lumane wong nggih. Bise kongkon gowo iku saking lumane wong e. Iki jenenge ya kanggo golek akhirat nggih. Para bapak Iki wau kabeh motivasi supaya wong demen ning akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Inna lillahi khawasa yuskinuhum arrafi'a minal jinan bi'a'la illiyin kanu akolan nasi." Fakulna ya Rasulullah, kaifa kanu akolan nas? Qala kanat himamuhum al-musabaqah ilallah azza wa jal bal musyara'ah ila ma yurdihi zahatu fid dunya wa fi fuduliha wa fi riyasatiha wa na'imiha fahanat alaihim fasobaru qalilan fastarahu tawilan. Bapak Bapak, kalau Nabi dawuh sungguh Allah itu mempunyai hamba pilihan. Allah mempunyai hamba pilihan. Hamba pilihan ini besok ditempatkan Allah di surga yang tinggi. Fi'a'la iliyin. Di tempat yang paling tinggi. A'la iliyin lih duwure swarga sing dhuwur. Niki pilihane Allah. Dia adalah orang-orang yang paling cerdas. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Kemudian kami sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa mereka kok paling cerdas?" "Iya, karena mereka cita-citanya hanya kompetisi ingin bertemu dengan Allah. Cita-citanya adalah balapan nuju maring Allah azza wajalla. Cepet-cepetan ngelakoni amal sing dadiane ridane Allah. Iku tak arane wong paling cerdas, krono cita-citane iku. Balapan pengen ketemu Allah, cepet-cepetan ngelakoni amal sing dadiane ridane Allah. Mereka zuhud di dunia. Mereka tidak suka dunia. Mereka tidak suka harta yang berlebihan. Mereka tidak suka jabatan dunia. Mereka tidak suka kenikmatan dunia. Sehingga baginya dunia itu hina." Sehingga dunia itu baginya hina. Akhirnya mereka sabar sejenak, besok akan bersenang-senang di masa yang panjang. Nggih. Sabar sejenak napa urip ning donya ku diluk tok. Sabar. Nggih. Oh, besok ning akhirat akan bersenang-senang di masa yang panjang yang selama-lamanya. Bapak Bapak, sono wong takon. Napa padus dhuwit niku mboten oleh to ya? Apa golek kekayaan niki mboten pareng ya. Bapak Bapak, jadi nek bahas masalah zuhud iku aja diartene gak oleh golek dunya. Aja. Kenapa? Amal di atas bumi itu yang paling utama tiga. Ya. Amal yang paling utama di atas bumi itu tiga. Satu, thalabul ilmi. Yang kedua, al-jihad fi sabilillah. Yeah. Yang ketiga, al-kasbul halal. Nyambut gawe golek sing halal. Itu termasuk amal yang paling utama di atas bumi. Loh Bapak, nanging golek niki lho, golek rezeki, golek dunya niki kanggo urip, kanggo sangune ibadah, kanggo golek kebahagiaan akhirat. Di boten kanggo berfoya-foya wonten dunya niki. Di golek dhuwit krana butuh iku gak termasuk dunya. Nggih. Pada suatu hari Nabi Ibrahimku enek musibah. Musibah kemlaratan. Niku ape nabi-nabi niku nanti ngalami kemlaratan niku nanti ngalami. Hanya Nabi malah langganan. Nabi Ibrahimku sampai butuh. Kagungi ngoni bojo ora enek, kagungi ngoni anak ora enek. Ora Bapak, bojo Nabi Ibrahim kalih Hajar kalih Sarah. Putrane kalih Ismail kalih Esa. Niku nate ketelatan rezeki. Sampai Nabi Ibrahim butuh. Kalau butuh, yang baik tindak datang konco sing raket. Namun niki mboten disebut sinten jenenge. Namun dikandakno sodik konco sing raket. Kenapa Nabi Ibrahim kok teko ning kancane? Utang. Ya. Utang sesuatu. Mungkin kandakno apa utang duit, apa utang roti, apa utang kain, mungkin dikandakno utang sesuatu. Udah Bapak, dilalah ambek konco raket gak diutangi. Koncone iki mboten berkenan memberikan hutang. Banget entos kondur niku susah Nabi Ibrahim. Ya duwe kanca sing raket wae tak utange gak wae. Apa maneh liyane. Nabi Ibrahim ku wong sing masyaallah lumane bukan main para Bapak. Sampai Nabi Ibrahim ku disebut Abad Divan. Bapak tamu. Kula nek mboten kalih tamu mboten iso dahar. Nek mboten gadah tamu golek-golek sampe sak mil rong mil. Sak mil niku 1609 meter. Nggih. Dadi sak kilo setengah lebih. Nek rong mil berarti 3 kilo luwih. Apa golek kanca? Nek wis golek kanca wis raket dijak mulih mung dijak mangan. Nggih. Mengko gak kersa dahar nek gak tamu. Bareng dangu-dangu mun kulino bendino gawe prasmanan. Nggih. Prasmanan. Wis sapa wae masuk mangan, Gratis, Pak. Nggih. Nenek bayar lah depot rahan. Gratis. Terus suatu saat ana wong Nasrani arepe melu mangan. Nabi Ibrahim lha kok, "Oh, aja kowe Nasrani, sadar dulu." Oh, Nasrani gremeng arep badhek kok sadar dhisik. Metu. Langsung Nabi Ibrahim ditegur Gusti Allah. Ibrahim, arepe mangane kok bukan sadar. Kaulaku lho tak kepercaya aku, ya ora gelem. Tak kongkon salat ya ora gelem. Tak kongkon poso ya gak gelem. Percaya tok ora gelem. Ku tak wae akeh kok, Ibrahim. Justru wong ngono ku sing tak wae sugih-sugih. Bapak, niki jenenge sifat karim, sifat karom. Sifat karom ku nek ngewehi gak peduli berapa yang diberikan, tidak peduli siapa yang diberi. Dan itu maksudnya Nabi Ibrahim ku supaya meningkat duweni sifat karom ben kenek dijuluki Al-Karim. Apa ini piambai sakit kaya ngeten wis gak pandang sopo wonge ora pandang piro sing diwehno niki para bapak piambai pun pikantuk tajalil asma nggih. Tajalil asma nggih niki terangane panjang nggih. Tajal asma sadurunge tajali sifat sadurunge maneh tajalil apa. Oh bapak, mongko nek wis masuk ning tajil asma. Dan kok yang tajal iku sifat rozak, masya Allah. Umane mboten karuan. Kaya Umu Ja'far. Bendino latariku antri wong jaluk. Nek wae mboten titik-titik, Pak. 10 dinar. 10 dinar, 5 dinar. Niku bendino njaluk sik dhewe sakmono sakmono. 10 dinar niku pinten? Sakniki sak dinarku 2 juta. Nek 10 dinar berarti 20 juta. Pak, ngewehi wong njaluk 20 juta, Pak. Bendino sampai sesasi terus ya wong iku terus. Yo kesenengan sih wong 20 juta, 20 juta. Ya gak peduli. Ini kene wis jeneng wis tajalli sifat. Sifat Allah sifat Rozak. Nggih. Tajalli sifat Rahman ya ngono. Nggih. Ora Bapak, iki Nabi Ibrahim dilatih Allah supaya memiliki tajalli asma. Lho Nabi Ibrahim wektu niki sing di sini tak anuku. Orang dia apa-apa sampai utang-utang konco ini ngambil konco gak diutangi kondur itu susah Adi paring wahyu mbek Gusti Allah Ibrahim lebu awakmu njaluk aku rak yo tak pehi kok njaluk kancamu iya Bapak masuk teng hakikat nggih. Hakikatku apa-apa ning Gusti Allah. Ora liwat manungsa. Nek liwat manungsa ku jenenge syariat, nggih. Isik nyawang apa sing dimiliki wong. Apa sing dimiliki wong. Itu berarti masih berharap kepada semua manusia. Nek masuk di dalam hakikat pun mboten kabeh mun Gusti Allah. Para bapak, niki Nabi Ibrahim mati. Ini Nabi Ibrahim ketika sudah sampai pada makom taslim luar biasa. Nek Nabi Ibrahim diuncalno ning geni. Geni sak alun-alun tebek Nabi Ibrahim diuncalno pas tengah-tengah. Disambangi malaikat Jibril alaihissalam. Ibrahim dalam waktu koyok ngene iki sampean gak butuh apa-apa. Ya butuh tapi gak ning sampean. Ngono. Padahal pomo Nabi Ibrahim ku dijaluki tulung oh gampang nggih. Dikebut ambek suwene gene iku muncrat kabeh nggih. Muncrat kabeh. Nabi Ibrahim matur kula nggih butuh tapi mboten teng jenengan nggih. Datang sinten Gusti Allah. Nek butuh Gusti Allah yo njaluk ning Gusti Allah, mboten Allah wis pirsa kok nyulak njaluk. Niki jenenge makom taslim. Nggih. Makom taslim. Mengene makom taslim wis katik ndonga. Nggih. Wis percaya Allah wis pirsa kemawon. Nah, para bapak, niki sebelum sampai ke tingkatan ini Nabi Ibrahim ku nate hajat iku njaluk tulung ning kanca. Barang gak diwehi dewah ya Allah Ibrahim kok njaluk-njaluk ning kanca utang. Lah njaluk aku rak tak wehi. Nabi Ibrahim matur ya Rabbi. Kula niki ngertos jenengan ku benci kali dunya. Nggih. Gusti Allah kan mboten seneng kali dunya. kok digawe kanggo nyoba wong. Kanggo nyoba wong, kenapa dunia digawe? Kanggo nyoba wong. Hamba Allah ku apa mas murni apa mas campur? Nggih. Lan dicoba ambek dunia. Nggih. Dicoba. Para bapak. Inginane kula crito njenengan. Impene seh siri asikti. Ngimpi ketemu Gusti Allah. Kandane siri ketika aku membuat semua manusia semua itu ikrar mencintai aku. Ketika aku sudah membuat dunia dari 10.000 orang lari yang 90% loh dunia. Bayangkan para bapak, dari 10.000 sing lari 9.000 kari 1.000 iku ujiane dunya. Nggih. Dadi saka 10.000 mlayu sing 9.000 kali 1.000. Bareng aku gawe swarga, kiri mlayu maneh 90%. Sing 900 mlayu gak sida mencintai aku, mencintai surga. Kali 100. Bareng aku gawe balak neng bumi, melayu mana sing 90% mencintai keselamatan dari balak, tidak mencintai aku. Soko 100 kali 10 tok. Bro bapak, dadi wong 10.000 nek wis diuji, wis diuji mbek Gusti Allah tinggal 10. Maka berarti setiap 1.000 orang tinggal 1 yang lulus. Nah para bapak mulanya diuji oleh Gusti Allah kaya dunia. Nabi Ibrahim matur Gusti, kula niku ngertos nek jenengan benci kali dunia, mulanya nek kula niki nyuwun-nyuwun teng pengen kok nyuwun dunia, kula kuatos pengen tolak Gusti. Kuatos pengen tolak. Terus Gusti Allah paring wahyu nang Nabi Ibrahim. Ibrahim, laisatil hajatu minat dunya. Iya bapak, cekeli nih. Musaman berngaji tuh gak kelem nyambut gawe. Enten wong berngaji ngeten, mbuh keterangane piye? Mateng omah ning kamar. Tak do nyambut gawe. Kon ngewangi ibuke ora gelem, ngewangi bapake gak gelem. Jerine tawakal. Tak takone bapake, nggih sing rokok, Pak. Nggih mboten di Samsung ngamuk. Tawakal kok ngamuk. Mangan je doyan, Bu, kudu enak terus, Yai. Betul enak, wes ibuke disentaki. Ya Allah, iki leh ngaji salah paham. Idawe Gusti Nabi Ibrahim, nek awakmu njaluk aku krono hajat njaluk dunyo, iku duduk dunyo Ibrahim. Sanes dunyo. Jelas ya nopo. Dengan babi budang ini kan butuh bensin. Saman golek duit, kamu tuku bensin, di budal ngaji. Kui duduk dun, donya. Dengan ngeriki utawa sholat kan butuhnya tutup aurat, butuh kelambi, butuh sarung. Kelambi kanggo ibadah, sarung kanggo ibadah. Terus golek duit kanggo tuku niku. Niku jenenge duduk dun, donya. Para bapak, nek rojabian itu butuh kata biaya kanggo hormati dayo, kanggo biayane kemanten, biayane fakir miskin. Terus jenengan nyambut gawe hasilnya saman sumbangno. Iku jenenge kebutuhan niku sanes dun donya. Lah napa mazra'atul akhir. Iku jenenge sawai akhirat. Kula bapak enten satu hikayah. Hikayah niki merupakan durungan. Para bapak terangkan wonten ing tafsir Al-La'i. Tafsire Imam Al-La'i waktu niku nerangaken surat Yunus. Tengriko enten keterangan Nabi Isa alaihissalam niku nate nggih ngliwati desa. Desa nggih. Terus bapak Nabi Isa iku bolak-balik kula terangno penggaweane siyahah. Siyahah ku lono ngelencer. Boten lencere kreasi boten, tapi ngopene umat. Siyahah ku lono boten ate kundur. Nggih. Dicek kula njenengan bar ngaji kundur, ngaji kundur. Nabi Isa boten ate kundur. Krono napa kundur ku jenenge mulih cara Jawa. Mulih ku ana sing diuli. Nggih. Jenengan mengke mulih krono apa ana sing diuli omah. Nguli omah. Nggih. Sing bojone gak melu ngaji, mungkin nggih mulih ngulihi bu bojo. Enten wong mulih ngulihi bondo. Nabi Isa niku tanpa griya, tanpa garwa, tanpa bon. Luar biasa. Nggih. Digriya gak kagungan, garwa gak kagungan, bondo gak kagungan. Mulane gak tahu kundur. Sing dikunduri apa? Lha niku ngliwati desa, nggih. Liwati koryatin desa bareng liwat desa iku penduduke mati kabeh gemlundung ning dalan-dalan gak dipendem ora ana sing mendem nggih ning dalan ku akeh gemlundung wong mati wong mati wong mati mendadak nggih terus bapak jenenge napa nggih musibah. Musibah biyen ku jenenge taun nggih. Niku nek menyerang mendadak. Bapak niki krana musibah penyakit sanes tsunami nggih. Nek tsunami iku mboten teng dalan-dalan, nggih teng pundi-pundi enten. Niki teng dalan gemlundung. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuwun peso datang Allah. Ya Rabbi, kenapa tiyang desa niki kok pecah sedoyo? Gemlundeng teng embong mboten dipendem. Allah paring wahyu, Isa, engko bengi nek wis mulai peteng, wong-wong iku celuken. Nggih. Wong sing mati-mati ku celuken. Engko takonono rak jawab. Bapak irakan lail fatuhum fa innahum yuji. Barang wis bengi diundang. Wong-wong sing padha mati, mrene-o, mrene-o tak takoni. Nabi Isa. Ana wong lanang sitok-tok sing teko. Labbaik ya ruhallah. Dalem bae ruhallah. Enten nopo? Aku takon bagaimana ceritanya kamu sekalian. Iku kisahnya bagaimana? Orang kok mati semua? Kok ora dikubur? Ulanane ku jawab bitna fi afiyatin wa asbahna fil habiyah. Tu ko Nabi. Nalikane mulai mapan tilem, mapan tilem. Niku sik sehat sedoyo. Mboten enten sing sakit, mboten enten sing pilek, mboten enten watuk, mboten enten. Waras tuh. Lho bareng injing kok penting rokok hawiyah kabeh. Sok ngoten, teng rokok hawiyah kabeh. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wama adraka ma ya narun. Nggih. Rokok sing panas. Lho critane ku ya apa critane? Wadalko bengi ku gano sing penyakitan gak loro. Kok isuk-isuk wis neko hawiyah kabeh. Yang jalan iku terus jawab. Anu ya ruhamoh. Karena mereka semua mencintai dunia seperti anak kecil mencintai ibunya. Para bapak. Saya rasa ngerti ini seneng dunia kaya apa. Saya ngerasa no, bucah cilik seneng ibu. Bucah cilik pun seneng ibu. Para bapak. Ambil sopohnya gak seneng. Gimana? Nek jeneng ngebis kangen ibu. Oh, nek gak ibu ya ora. Enten bucah nangis muni ibu, ibu, aku melu ibu, jajal gendongan, rak mancal-mancal. Ibu, aku melu ibu, wena duwe atusan limo, atusan ewa, bengabang, disuwek-suwek pak, wong ra karep, sendi karepi petuk ibu. Ini betul. Ibu, ibu, wena roti, lo dibawa. Jadi bucah ciliku ora rumangsa iso urip nek gak mbeki ibuke. Ora ngerasa tenang nek ora ana ibuke. Ora bisa bahagia nek ora ana ibuke. Jadi kami-kami niki nabi isa senenge ning bondo kaya senenge bocah ning ibuke. Dadi rumangsa gak iso urip nek gak ambek dunya. Ora bisa bahagia nek ora ambek dunya. Kapane dunya teko bunga nek dunya ilang susah. Dadi kaya bocah cilik ngono, nek petuk ibuke bunga, nek ibuke lunga susah. Dadi senenge bondo sampai kaya ngono. Akhirnya nggih. Nabi Isa niku takon. Lah kene apa? Kanca-kancamu kok gak ana sing teko? Tak celuk kok gak ana sing teko? Tak takon kowe kok gak ana sing jawab? Sedaya dikendhaleni kalih malaikat. Dikendhaleni kalih kendhali neraka. Dicancang ten roko hawiyah. Dicancang. Mboten saged ngriki mboten saged kalih malaikat. Riladun sidadun kereng-kereng malaikat nyancang pengen timbali mboten saged. Loh, kenapa awakmu kok iso? Awakmu kok iso teko, kok iso jawab? Kula mboten termasuk mereka. Ya Allah. Kula iki sanes gulungane wong niku. Namung kebetulan kula pas mlaku liwat desane balak teko kula katut. Iku mulane para bapak ora oleh. Dadi wong Islam sing apik-apik ning daerah-daerah wong kafir iku ora oleh kejaba berdakwah. Titenono nek pas wae ning Bali ning Pantai Kuta. Ya kan mung delok tok, kok tsunami teko ya katut. Watut. Mun bapak takone nabi sang ngoten, kula niku katut. Ora, awakmu kok iso teko rene, iso teko. Kulo nyantol ati. Nyantol, mboten sampai kecemplung neraka Hawiyah mboten. Kulo kecantol kalih rambut sitok tok. Timbul sampai mlebet, kulo kecantol rambut. Niki kulo niku sik gantung-gantung teng rambut setunggal kulo niki. Teng lambene jahanam, nggih. Dan sampai kecemplung, tapi duka. Kulo saged slamet duka mboten. Oh, Bapak mulai golek kanca nggih ngoten. Nah niki diceritakno kabeh. Bapak-bapak durungan nggih. Tunggal malih nggih. Iki mboten tutup niku hikmah zuhud mboten tutup. Nggih pengajian akan datang. Akan datang. Asy-Syaikh Nazmuddin An-Nasafi pengen nerangaken teng kitab Zahrurat Zahruriyat teng kitab jadi Zahruriyat nggih. Bapak kula terangno kitabe nggih. Kesane cerita niku enten dasare mboten ngawur. Asy-Syaikh Nazmuddin An-Nasafi dawuh ketika Nabi Sulaiman diangkat Allah menguasai kerajaan. Nabi Sulaiman bisa menguasai angin, bisa menguasai setan, bisa menguasai jin, bisa menguasai manusia, bisa menguasai semua hewan-hewan. Baik hewan yang besar sampai hewan yang terkecil, semut. Niku dikuasai Nabi Sulaiman. Lah kalau Nabi Sulaiman niki mulai menjabat jadi raja, bala tentranya niku sami mengayu bagyo. Mengayu bagyo niku ikut serta bersukaria. Bersukaria menghormat yo. Ya, selamat ya, selamat Sulaiman menjabat jadi raja. Selamat Sulaiman. Iki jenenge tahniah. Tahniahku penghormatan. Lho, sing aneh ku ana semut sitok. Semut sitok niku mboten menghormat, malah takziah. Hewan-hewan kabeh padha penghormatan-penghormatan atas kenaikan Raja Sulaiman. Niku ana semut sitokku tekoku gak. Mboten kok menghormati, mboten kok ikut sukacita, mboten. Sulaiman saya datang ke sini ikut berdukacita. Nggih. Nabi Sulaiman ku ngelayat. Ngelayat, takziah. Takziahku berdukacita. Semut-semut liane, oh apa semut sitok no. Ngengkel dhewe no. Semut sitok liane kabeh ya padha mengayu bagyo Nabi Sulaiman kok sitok kok nggih berduka cita no. Nggih akhire semut sing dipaitu ku muni muni aku teko ning Sulaiman, Raja Sulaiman. Ora kok aku menghormati. Tapi aku tambah takziah. Aku merasa berduka. Karena aku ngerti sesungguhnya Allah tuh kalau mencintai hamba, iku didono ambek donya. Heeh. Pak. Dene sampean gak patek ndek donya senengo. Dicintai Allah. Sungguhnya Allah itu kalau mencintai hamba ditono ambek donya. Ditono. Kan disenengno akhirat. Dikawulane iku didadekno wong sing gak seneng donya, seneng akhirat. Nggih. Bisa apa nek demen mbek hambane. Lah Sulaiman iki kok nek dadi raja, iku nglakone apa-apa sing Sulaiman gak ngerti akibate. Akibate semen gak ngerti. Mulane sing kuwi pantes teko ning Sulaiman ora kok menghormati tapi takziah. Aku takziah ning Sulaiman. Para bapak Nabi Sulaiman mesem mawon. Bener, sodakta tahu benar. Terus suatu saat Nabi Sulaiman ku ketekan ngombe, omben-omben ke swarga. Wong ben iki para bapak kok gampang oleh barang surga niku lho. Nabi Sulaiman saged menguasai angin, binatang, setan, jin, manusia. Niku sebab Nabi Sulaiman diparingi jimat ke surga. Ake. Yeah. Ake, cincin dari surga. Lho yeah. Bapak. Lho niki. Mengkot ning kuburan nek golek ake. Wah niki enten, nggih, saadah. Iki turun dari surga. Kelian-kelian plek ning arepe Nabi Sulaiman. Didawi minumlah. Kalau kamu minum, kamu enggak bisa mati selama di dunia ini. Nggih. Kenapa terus sampean seneng enggak, Pak? Enggak iso mati. Ini kalau kamu minum kamu enggak bisa mati sampai akhirnya dunia ini. Nabi Sulaiman mboten serakah mboten. Akhir Nabi Sulaiman panggil bala tentara, kabeh. Hewan-hewan, manusia, kabeh celuk. Ini ada minuman dari surga. Seandainya aku minum, aku enggak bisa mati. Ya, selama di dunia ini. Bagaimana pendapatmu? Kuabeh. Minum saja raja, minum saja Amirul Mukminin, minum saja biar kamu kekal di dunia ini. Kono panjang senang, dipimpin Nabi Sulaiman senang. Pengen minum. Kulai. Nanti landak kok gak anak landak. Nek nalika hubungane kali Bilqis niku burung hudhud. Niki landak. Landak kok gawe nek landak. Kisah Gusti. Kisah. Eh jaran, jaran golek ana, golek ana. Landak golek ana nek petuk kandhang ana ditimbali Raja Sulaiman bin Daud ngono ya. Nggih, wadose nggih jaran. Petuk landak nggih. Landak niku, Pak, sing kaya eri niku lan ono rambuté. Hei landak-landak kok ndi wae awakmu? Iki kabeh dikumpul Raja Sulaiman aku gak ono. Lu seneng lencer yo. Lencer. Apa mau ditimbali ambek Sulaiman? Moh. Bak. Balik jaran. Gusti mboten kersa Gusti. Asu asu kalbu dalam gusti boleh ono landak kan boleh boleh embe asu dan patosi asu bro bapak ni petuk landak boleh raja sampean lagi ditimbali kon balik gelem bang kali asu sing boleh iku gelem kepedok Nabi Sulaiman ni landak dalam. Aku ya apa? Duwe minuman ke surga. Iki nek tak umbe, aku gak iso mati ning donya iki. Selama dunia masih ada. Wabeh bala tentaraku wis setuju aku ngombe. Nek awakmu piye? Lah, kok mboten setuju? Ampun, ampun diombe. Alasanmu apa? Alasan kula panjenengan itu dalam keadaan mulia. Sedo dalam keadaan mulia lebih baik daripada kekal di dunia, dunia yang seperti penjara ini. Adunya si jenul mukmin. Dunia ku koyo penjarane wong mukmin. Serba gak enak kabeh. Tapi ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Bapak wong mukmin nggih. Katimbangan kekal di dunia, tapi di dunia seperti penjara. Iku isi apik pecah, tapi pecah yang mulia. Sodakta, kamu bener. Nggih Pak nggih. Mongko nek pancen wong atine bersih. Masuk pendapat landak digawe ngono. Nek atine gak bersih dituturono ulama yo gak ngandel. Nggih, estu. Masuk kula Allahu, kula Rasul gak ngira ngandel. Nek atine gak bersih, tapi atine bersih landak nuturi dinut. Semut nuturi dinut. Genti takwa Nabi Sulaiman. Hei landak, kene opo, nalika aku utusan jaran nimbali awakmu kok ora gelem. Bareng aku ngutus asu lho. Kok awakmu kok gelem? Mulih. Nggih Nabi Sulaiman, jaran kali asu niku benten. Nggih. Jaran itu yang ditumpaki sing duwe dijak mlayu nggih mlayu. Nek sing gadah mboten numpak. Enten koncone mlayu yo melu mlayu. Dadi jangku gampang terpengaruh, koncone mlayu melu mlayu. Sing duwe ngajak mlayu yo mlayu. Siji kali asu. Asu niki mboten purun taat nek mboten teng gustine. Mboten purun taat. Nek mboten gustine mboten purun taat. Asu. Cara jawane. Manungsa ku jane sing paling apik kaya asu. Asu. Ambek sapa-sapa gak manut nek gak ambek Gusti Allah. Pak asin. Mulane Syaikh Qadir Al-Jailani dawuh, nek awakmu petok asu rumangsa asu ku luwih utama katimbang awakmu. Asu. Tapi mboten berarti asu niku halal lho, Pak. Nggih. Wong akhir-akhir iki ana wong berpendapat yo ning radio-radio asu iku halal. Tak. Niki sing diambil sifat sifate asu. Lha Bapak niki nembe nggih arti zuhud kalih motivasi zuhud nggih. Dene hikmahe kalih tanda-tanda orang zuhud cek dereng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim. Wadina wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal kitabi rabbi fa'abi barakatihim wadina wa husna bihormatihi ma'amidna fi tariqati wa mu'afati minal kitabi rabbi bi barakatihim madinat husna bihormatihi ma'amidna nafi tariqati wa muhafati minan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilaya inda hajati ilaihi malatun sini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allamtanihi fardut wilaya inda hajati ilaihi malatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiyauka ma'allamtanihi fardut wilaya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala